Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Fathul Majid, syarah kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab termasuk iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabru ala aqdarillah, menampakkan kesabaran atas segala takdir atau ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, uraian yang disampaikan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah terkait sebuah hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dalam kitab Tauhid, sehubungan dengan bab, yaitu hadis dari Anas radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira 'ajjala lahul 'uqubata fid dunya." Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan bagi hambanya, maka Allah akan segerakan untuknya hukuman atas kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi asyarra amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah. Dan sebaliknya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki keburukan atau kejelekan bagi hambanya, maka Allah akan tahan hukuman untuknya atas dosa-dosanya sampai nanti akan disempurnakan hukuman baginya pada hari kiamat. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip perkataan Syekhul Islam rahimahullah. Kata Syekhul Islam, "Al-masaibu ni'matun." Musibah-musibah itu pada dasarnya adalah sebuah kenikmatan. "Li'annaha mukaffiratun lidzunub." Karena musibah-musibah tersebut dapat menggugurkan dosa-dosa. Wa tad'u ila as-sabri fayuthabu 'alaiha, dan mendorong untuk sabar sehingga dengan itu akan diberi pahala oleh Allah. وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له, serta mengandung konsekuensi untuk kembali kepada Allah dan merendahkan diri kepadanya. والإعراض عن الخلق, dan berpaling dari makhluk. Ila ghairi dzalika minal masalihi al-'azimati, dan selain itu dari maslahat-maslahat yang agung. Jadi seperti yang telah kita singgung sedikit kemarin, bahwa musibah dalam bentuk apapun sebenarnya kalau dicermati dengan seksama, ditadaburi, itu adalah sebuah nikmat. Karena Seperti yang dikemukakan oleh Syekhul Islam, banyak sekali maslahat yang didapat ketika ada musibah. Di antaranya bisa menggugurkan apa? Dosa. Kemudian berikutnya bisa mendorong untuk sabar, sehingga berpahala. Selain itu juga mengandung konsekuensi untuk kembali kepada Allah dan merendahkan diri di hadapannya, yang pada akhirnya berpaling dari ketergantungan terhadap makhluk. Nah, qala fa nafsul bala yukaffirullahu bihi dzunuba wal khathaya, maka al bala, musibah atau bencana itu sendiri, yukaffirullah bihi dzunuba wal khathaya, dengannya Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Wa hadza min a'dhamin ni'am, tentu saja ini termasuk nikmat yang paling besar. Ini jelas mengingatkan kepada kita bahwa kenikmatan itu tidak selalu datang dalam bentuk kesenangan, ketentraman, ketenangan. Tidak selalu seperti itu. Sesuatu yang mungkin nampak menakutkan seperti musibah, bencana, itu juga sebenarnya merupakan kenikmatan. Fal masaibu rahmatun wa ni'matun fi haqqi umumil khalqi. Maka kata Syaikhul Islam, musibah-musibah itu adalah rahmat dan kenikmatan pada makhluk secara umum. Rahmat dan kenikmatan pada makhluk atau untuk makhluk secara umum. Illa an yadkhula sahibuha bisababiha fi ma'asi a'zamu mimma kana qabla dhalika, kecuali jika orang yang tertimpa musibah dengan sebabnya malah melakukan kemaksiatan yang jauh lebih besar sebelum musibah itu menimpa. Ya. Jadi ada orang yang memang saat musibah datang justru dia melakukan kemaksiatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kemaksiatan yang dilakukannya sebelum musibah datang. Fayakunu syarron alaihi min jihati ma asobahu fi dinihi, maka menjadi buruk hal tersebut baginya. Min jihati ma asobahu fi dinihi, dari sisi apa yang menimpanya dalam urusan agamanya. Seharusnya kan musibah datang itu menjadi apa? Nikmat berupa rahmat. Tapi ada orang yang ketika musibah datang justru semakin buruk keadaannya. Nah, maka ini sebuah kejelekan baginya dalam urusan agamanya. Fa inna minan nasi man idzabtuliya bi faqrin aw maradin aw waj'in hasala lahu minan nifaq wal jaz'i wa maradil qalbi wal kufri dhahir wa tarki ba'dhil wajibat wa fi'li ba'dhil muharramat ma yujibu lahu dharar fi dinihi. Syekhul Islam menjelaskan kembali bahwa di antara manusia ada yang ketika ditimpa kefakiran, kefakiran kan musibah, atau ditimpa sakit atau luka, hasalalahu minan nifaq, terjadi padanya kemunafikan, kekesalan, sakit hati, kekufuran yang jelas, meninggalkan sebagian kewajiban, dan melakukan sebagian hal yang diharamkan, yang itu justru bakal membahayakan agamanya. Jadi ini hal yang tidak bisa dipungkiri, memang nyatanya demikian. Walaupun sekali lagi, di awal dikatakan bahwa musibah itu pada dasarnya adalah apa? Kenikmatan, rahmat. Tapi ada sebagian orang yang ketika ditimpa musibah justru jelek keadaannya. Ada yang ketika diberi kefakiran, sakit, luka, justru malah nampak darinya kemunafikan, kekesalan, sakit hati, meninggalkan sebagian yang wajib, bahkan melakukan hal yang diharamkan. Sekali lagi, ini jelas membahayakan agamanya. Fahadza kanatil aqibatu khairan lahu min jihati ma awrathathu almusibah. Fahadza kanatil afiyatu khairan lahu min jihati ma awrathathu almusibah. Maka orang yang seperti ini keadaannya, kanat al afiyatu khairan lahu, keselamatan dari sebuah musibah, terhindar dari sebuah musibah, itu jauh lebih baik baginya. Min jihati ma awrathathul musibah, dari sisi apa yang ditimbulkan oleh musibah ketika datang. Ya. Jadi orang yang seperti tadi disebutkan justru keadaannya jauh lebih baik saat musibah itu tidak ada. Ya. Karena faktanya ketika musibah ada justru malah timbul apa? Kemunafikan, timbul kekesalan, sakit hati, ya, meninggalkan sebagian yang wajib, melakukan sebagian yang haram. Ini ketika musibah datang. Tapi saat dalam keadaan al-afiyah, tidak ada musibah, itu malah lebih baik baginya. Nah, la min jihati nafsil musibah. Jadi sekali lagi, orang yang seperti ini saat tidak ada musibah itu jauh lebih baik baginya bila dilihat dari apa yang ditimbulkan oleh musibah itu. Karena tidak ada satu musibah pun melainkan pasti dirasa menyakitkan. Kefakiran musibah rasanya bagaimana? Sakit atau tidak? Sakit, menyakitkan. Ya. Luka, menderita sebuah penyakit, ini musibah. Dan itu jelas menyakitkan. Ya. Jadi apapun yang ditimbulkan oleh musibah itu menyakitkan. La min jihati nafsil musibah, bukan dilihat dari sisi musibahnya itu sendiri. Jadi ada musibah, ada hal yang ditimbulkan di balik musibah. Ya. Atau akibat dari sebuah musibah, gitu bahasanya. Ada musibah, ada akibat dari sebuah musibah. Kalau bicara soal musibah, maka itu kenikmatan, itu rahmat. Karena alasan-alasan tadi bisa menghapuskan apa? Dosa dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari akibat yang ditimbulkan oleh musibah tersebut, nah ini, ya, maka ada yang menghasilkan kebaikan, ada yang justru menjadi apa? Buruk keadaannya. Nah. Kama anna man aujabat lahul musibah sabran wa ta'atan kanat fi haqqihi nikmatun diniyatun. Sebagaimana man aujabat lahul musibah, orang yang tertimpa musibah kemudian dia sabar dan terus melakukan ketaatan kepada Allah, maka musibah itu baginya menjadi sebuah kenikmatan dalam agama. Fahiya bi'ainiha fi'lur rabbi azza wa jalla wa rahmatun lil khalqi wallahu ta'ala mahmudun 'alaiha. Maka musibah secara zatnya adalah perbuatan Allah azza wa jalla. Artinya Allah yang menimpakan dan mengadakan musibah itu. Ya. Wa rahmatun lil khalqi. Namun menjadi rahmat bagi makhluk. Wallah ta'ala mahmudun 'alaiha, dan Allah subhanahu wa ta'ala walau bagaimanapun tetap zat yang terpuji. Ya. Musibah datang dari sisi Allah. Yang menciptakan musibah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musibah ketika diciptakan oleh Allah itu sebenarnya sebagai rahmat, kasih sayang Allah, sehingga musibah itu disebut nikmat. Ya, musibah itu disebut nikmat. Adapun akibat yang ditimbulkan dari musibah itu, kalau terkena kepada orang yang sabar kemudian taat kepada Allah, maka akan menjadi apa? Kenikmatan. Tapi kalau mengenai orang yang justru timbul kemunafikan, justru timbul kekesalan dalam dirinya, bahkan sampai pada tingkatan kekufuran, maka musibah itu menjadi hal yang membahayakan agamanya. Ya, ini akibat. Jadi dari musibah itu manusia terbagi menjadi dua golongan. Ada yang sabar, yang taat, tetap melakukan ketaatan kepada Allah, maka mereka yang musibah itu menjadi kenikmatan baginya. Ya. Golongan yang kedua adalah golongan yang ketika mendapatkan musibah justru menampakkan kemunafikan, kekesalan, sakit hati, dan seterusnya, sehingga akibat dari musibah tersebut justru membahayakan apa? Agamanya. Ya. Nah. Jadi kalau ada orang yang justru nampak keburukan padanya, nampak kemunafikan, kekesalan, dan kekufuran setelah adanya musibah, jangan sampai menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan musibah itu sebagai rahmat. Dan kenikmatan buat kita, karena dengan itu dosa-dosa bisa terhapus. Ya. Jangan sampai kita su'udzon kepada Allah. Ketika misalnya ngelihat ada orang sebelum datang musibah, dia nampak taat, masya Allah. Selalu pergi ke masjid. Bahkan sebelum dikumandangkan azan sudah ada di masjid sebelum musibah. Ketika ditimpa musibah, musibahnya apa? Misalnya musibahnya kefakiran. Justru membuat dia jauh dari masjid, enggak pernah ke masjid. Ya. Kalau sampai terjadi yang seperti ini, maka jangan menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sekali-kali menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada orang yang seperti ini, ketika ditimpa musibah justru dengan sebab musibah itu dia malah melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu jelas membahayakan agamanya. Nah. Qala faman ibtuliya faruziqas sabru kana sabru alaihi ni'matan fi dinihi. Maka kata Syekhul Islam, barang siapa yang ditimpa sebuah musibah kemudian dianugerahi kesabaran, maka kesabaran itu menjadi nikmat dalam agamanya. Kesabaran itu menjadi sebuah nikmat dalam agamanya. Wahassalallahu ba'dama kufira min khotoyahu rahmatun atau rahmatan. Dan dia setelah dihapus dosa-dosanya, dia mendapatkan rahmat. Wahassalallahu bithanaihi ala rabbihi salata rabbihi alaih. Dan ia pun mendapatkan salawat dari Rabbnya. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan salawat dari Rabbnya dan rahmat. Wa hasala lahu ghufrana sayyiat wa raf'at darajat. Dan dia mendapatkan penghapusan kesalahan-kesalahan dan raf'at darajat, ketinggian kedudukannya. Faman qama bis-sabri al-wajib hasala lahu dzalika. Maka barang siapa yang benar-benar menampakkan kesabaran, dia akan mendapatkan hal tersebut. Kesalahan-kesalahannya dihapus, kedudukannya diangkat. Jadi intinya ya, musibah apapun yang terjadi harus kita hadapi dengan kesabaran. Ya. Agar apa? Agar kita mendapatkan kenikmatan. Ya. Agar kita mendapatkan kenikmatan dari musibah tersebut. Nah. Selain itu, agar kesalahan-kesalahan kita dihapus dan kedudukan kita ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai musibah yang terjadi justru membuat kita melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah itu menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Jangankan kebaikan, kejelekan apapun itu yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, maka tidak ada yang sia-sia. Semuanya justru menjadi kebaikan pada kita. Ya. Kalaupun kemudian menjadi kejelekan bagi kita, maka itu akibat dari ulah kita sendiri. Tidak boleh sekali-kali kita menisbatkan kejelekan, keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasyarra laisa ilaika. Kita harus meyakini bahwa keburukan itu sama sekali tidak boleh disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hal yang patut untuk kita yakini, ya. Hal yang patut untuk kita yakini, hal yang patut untuk kita jadikan landasan dalam menjalani hidup ini. Nah, gak ada keburukan jika itu sesuatu yang dikehendaki dan telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk musibah, apapun itu bentuknya. Nah. Keyakinan yang seperti ini jelas mendorong kita untuk bersabar saat menghadapinya. Ya. Keyakinan yang seperti ini sekali lagi mendorong kita untuk bersabar saat menghadapinya. Nah. Qala qawluhu wa idza arada bi abdihi syarra amsaka anhu bi dzambihi. Kemudian di dalam hadis tadi disebutkan, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka Allah akan tahan hukuman atas dosa-dosanya sampai nanti diakumulasikan, ya, hukumannya itu disempurnakan pada hari kiamat. Ay akhara anhu al-uqubata bi dzanbihi. Maksudnya Allah akan mengakhirkan hukuman atas dosa-dosanya. Ini yang dimaksud dengan amsaka, menahan, yaitu mengakhirkan. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah, sampai nanti diakumulasikan, ya, disempurnakan hukumannya untuknya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Nah. Jadi tidak perlu iri, tidak perlu bertanya-tanya, ya, tidak perlu kemudian bimbang saat melihat ada seseorang yang setiap harinya melakukan dosa, tapi sehat. Setiap saat melakukan maksiat kepada Allah, tidak nampak melakukan ketaatan, tetapi hidupnya mulus, seakan-akan tidak pernah berhadapan dengan satu rintangan apapun itu. Tidak perlu iri, tidak perlu marah, ya, karena jelas sekali Nabi mengatakan, apabila Allah menghendaki keburukan bagi hambanya, maka Allah akan mengakhirkan hukuman atas dosa-dosanya. Ya, enggak akan langsung segera dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Dan kita harus bersyukur saat kita melakukan sebuah kesalahan, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan langsung hukuman atasnya di dunia, karena ini akan menghapus kesalahan yang kita lakukan. Dan hukuman itu bermacam-macam. Bisa jadi musibah seperti yang tadi disebutkan. Misalnya karena kita sering melakukan dosa, kesalahan, kemudian Allah timpakan musibah, Allah timpakan hukuman kepada kita, sebuah musibah berupa sebuah penyakit, sehingga kita sakit karenanya. Enggak perlu marah. Tetap ucapkan alhamdulillah, ya, musibah berupa penyakit tersebut dapat menghapuskan apa? Kesalahan, dosa-dosa. Ya. Justru kita harus bertanya-tanya pada diri kita, kalau kita merasa banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan dosa, tapi hidup tenang, sehat terus, gak kekurangan dalam hal apapun. Justru kita harus bertanya-tanya, khawatir ini masuk kategori istidraj. Allah biarkan kita, Allah tidak kasih hukuman buat kita. Harusnya kita khawatir, jangan-jangan nanti hukumannya diakumulasikan oleh Allah pada hari kiamat, waliyallahu billah. Ya. Maka kalau suatu saat kita sakit, alhamdulillah, ya, justru harus disyukuri. Siapa tahu itu menjadi penggugur atas dosa-dosa kita, dan siapa tahu Allah sedang menurunkan hukumannya kepada kita melalui sakit yang kita derita. Bila suatu saat misalnya kita mendapatkan kekurangan, ya, dalam hidup, kesulitan, dalam ekonomi, tetap jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Siapa tahu itu sesuatu yang bisa menggugurkan dosa dan kesalahan kita. Itu hukuman Allah atas kita. Ya. Qala wa huwa bidhommil ya wa kasril fa mansuban bihatta mabniyan lil fa'il. Nah, ini terkait kata yuwafi. Ya. Bidhommil ya kasril fa yuwafi mansub oleh hatta. Qala al-Azizi ay la yujazihi bi dhanbihi fid dunya hatta yaji'a fil akhirah. Hatta yaji'a fil akhirati mustaghfirad dunub wa fiha. Kata Al-Azizi maksudnya adalah bahwa Allah tidak akan menghukum di dunia karena dosa-dosanya sampai nanti saat dia datang di akhirat dalam keadaan penuh membawa dosa, maka akan dibalas dengan sempurna. Fayastawfi ma yastahikuhu minal iqab, sehingga hukumannya pun akan sempurna. Wahadihil jumlatu hiya akhirul hadis. Kalimat ini akhir dari hadis. Hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Nah. Qala wa amma qawluhu wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna idhamal jaza ma'a idhamil bala. Ila akhirih fa huwa awwalu haditsin akhar. Lakin lamma rawahuma at-Tirmidzi bi isnadin wahid wa sahabiyin wahid ja'alahuma al-musannif kal haditsil wahid. Adapun sabda Nabi yang berbunyi sesungguhnya besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya musibah hingga akhir hadis, ini adalah penggalan pertama dari hadis yang lain, bukan dari hadis yang tadi kita baca. Namun ketika keduanya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan satu sanad dan sahabat yang sama, maka al-musannif menjadikan kedua hadis itu seperti satu hadis. Ya. Jadi sebenarnya hadisnya ada dua. Ya. Yang pertama yang tadi, idza aradallahu bi abdihi al khaira ajjala lahu al uqubata fid dunya wa idza arada bi abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah. Ini satu. Kemudian yang kedua, inna idhamil jaza ma'a idhamil bala. Ini hadis yang kedua. Namun kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Sahabatnya sama, sahabat Anas. Karena diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi kedua-duanya, kemudian sahabatnya pun sama, jadi seolah-olah ini satu hadis, padahal dua hadis yang berbeda. Hadis yang kedua ini akan disebutkan nanti. Qala wa fihi at-tanbihu ala husnir raja wa husnil dhon billah fi ma yaqdhihi laka. Dalam hadis yang tadi kita bahas, at-tanbihu ala husnir raja wa husnil dhon billah fima yaqdihi laka. Ada peringatan untuk senantiasa menampakkan harapan yang baik dan prasangka yang baik kepada Allah, fima yaqdihi laka, dalam segala hal yang telah ditetapkannya untukmu. Ya, ketetapan apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kita, maka kita harus tetap berharap yang terbaik dari Allah dan berprasangka yang baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang juga butuh untuk kita garis bawahi, ya, karena penting sekali. Banyak orang yang tidak sabar saat menerima ketetapan yang buruk. Banyak orang yang putus asa, banyak orang yang berburuk sangka. Padahal ketetapan yang buruk apapun itu pada dasarnya adalah kebaikan. Musibah, bencana itu termasuk ketetapan yang buruk. Jadi dalam situasi apapun kita harus tetap menampakkan harapan yang baik kepada Allah dan prasangka yang baik. Dua itu kuncinya. Dua itu kuncinya kalau kita ingin tenang dalam hidup di saat menghadapi berbagai macam situasi dan kondisi. Harapan yang baik kepada Allah dan prasangka yang baik, selalu harus seperti itu. Kita dalam kondisi susah, kita dalam kondisi sakit, ya, dalam keburukan seperti apapun, tetap harus berharap yang terbaik kepada Allah dan berbaik sangka kepadanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala. Ini dalilnya. Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallah ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa an taqrahu syai'an. Bisa jadi kamu membenci sesuatu. Bisa jadi kamu membenci sesuatu. Dan kita yakin segala hal yang kita benci adalah kejelekan dan keburukan dalam pandangan kita. Ya enggak? Pasti itu. Kita enggak suka. Nah, kata Allah, bisa jadi antakrahu syai'an, kamu membenci sesuatu, ya. Wa huwa khairun lakun. Padahal itu sebenarnya baik buatmu. Padahal sebenarnya itu baik buatmu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan bisa jadi kamu mencintai sesuatu. Kamu ingin selalu sehat. Kamu ingin senang. Kamu ingin tenang, tentram, damai. Wa huwa syarrun lakum, tapi itu malah jelek bagimu. Wallah ya'lamu, karena Allah itu tahu sedangkan kamu tidak tahu. Ya. Jadi belum tentu apa yang kita benci itu baik buat kita. Dan belum tentu apa yang kita sukai, ya, belum tentu apa yang kita benci itu jelek buat kita. Dan belum tentu apa yang kita sukai baik buat kita. Ya. Karena tetap Allah yang maha tahu segalanya. Kadang-kadang kita ketika menilai sesuatu itu jelek dan baik, itu hanya berdasarkan perasaan kita. Secara perasaan ini baik, padahal belum tentu itu baik. Ya. Bisa jadi dalam pandangan Allah buruk buat kita karena Allah lebih tahu. Sehat misalnya, menurut kita sehat itu kan baik, betul baik. Tapi belum tentu baik bagi Allah. Karena Allah tahu saat kita diberi kesehatan justru kita malah banyak melakukan maksiat, begitu. Kefakiran itu buruk buat kita. Enggak ada yang mau fakir. Enggak ada yang mau hidup susah. Karena kita semua memandang bahwa kefakiran, kemiskinan itu kejelekan. Ya. Uang memang bukan segala-galanya, kan begitu. Tapi segala-galanya butuh uang. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Jadi kalau kita susah, fakir, miskin, udah kita anggap itu sebuah kejelekan menurut pandangan kita. Tapi bisa jadi dalam pandangan Allah saat kita seperti itu justru baik buat kita, agar dengan itu kita tidak melakukan semena-mena, tindakan semena-mena mengikuti hawa nafsu. Ya, bisa jadi saat kita diberi kekayaan langsung lupa, kekerek setengah atau seperempat langsung lupa. Memang Allah lebih tahu, sedangkan kita tidak mengetahuinya. Jadi harus bagaimana? Kuncinya, apapun yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya, harus dihadapi dengan kesabaran, berpositif thinking, husnur roja, selalu menampakkan harapan yang baik, dan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada kata putus asa, jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus seperti itu? Karena Allah lebih tahu daripada kita. Terus kuncinya apa? Kuncinya sabar dan syukur. Kuncinya sabar dan syukur. Ya. Dua hal ini. Nah, saat kita dalam kenikmatan tetap diperintahkan untuk sabar dan syukur. Ya. Kalau syukur jelas karena dikasih kenikmatan. Kenapa harus sabar? Sabar. Karena bisa jadi kalau kita tidak sabar, kita akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang kita punya. Ya kan? Nah, pendengaran itu kenikmatan bukan? Kenikmatan patut untuk kita syukuri, tapi kita juga harus sabar. Sabar dari apa? Dari segala hal yang jelek, agar jangan sampai kita mendengarkannya. Berarti butuh sabar kan? Nah, demikian juga saat kita mendapatkan musibah, harus sabar dan syukur. Kalau sabar jelas, karena ditimpa musibah. Kenapa harus bersyukur? Bersyukur karena itu bisa jadi penggugur atas dosa-dosa kita, sehingga kita tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin.